datang dengan cara tiba-tiba. Bekas kekasih lama yang hilang, satu dari kekasih yang terbaik. No. Oh, oh, oh. Mungkin waktu yang ku persalahkan, mungkin saja keadaan yang salah. Terpikir hati untuk berdua, tapi nurani tak bisa mendua. Ku hanya bisa membagi kisah-kisah lama. Ku hanya bisa membagi cerita nostalgia. Karena aku ada yang punya, tapi separuh hati ini untukmu. Ku bisa saja putuskan dia, ku bisa menutup semua cintaku. Tapi apakah kau pun setuju menyakiti seorang manusia? Ku hanya bisa membagi kisah-kisah lama. Ku hanya bisa membagi cerita nostalgia. Tiba-tiba.